بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, pada salat berjamaah apakah perempuan harus menutup celah saf salat tidak hanya pada bahu tapi juga antar kaki? Sama saja, Bu. Laki-laki perempuan sama saja karena perintahnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Qimus shufuf hadhu bainal manaqib wal aqdam. Ya kan? Ayo luruskan saf, kemudian rapatkan dan sejajarkan bahunya, kemudian rapatkan kakinya, sama saja. Laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Ya, ada sedikit saja. Baik, coba dipraktekkan dulu ya. Yang susah insya Allah menjadi ringan. Yang susah itu pernah ada kemungkinan beberapa hal. Kemungkinan pertama, sebagian belum mengetahui itu. Yang belum tahu, itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Bagaimana pemberian tahunya? Itu lewat ta'lim, hadirkan ta'lim yang baik, kemudian sosialisasikan dengan kebaikan dan coba. Tugas kita mencoba untuk berikhtiar supaya dapat pahala, bukan untuk mengatur orang lain seperti halnya kita menginginkannya. Tidak. Dan kadang-kadang dalam percobaan ini, kadang-kadang ada orang yang tingkat pengetahuannya beda-beda. Ada yang sudah melekat kuat, gitu kan? Begitu minta diluruskan, pengennya ada jarak aja, gitu kan? Begitu ke sini, geser sini sampai ke ujung, gitu kan? Nah, sini kosong pilihannya. Ya kalau seperti itu jangan dipaksa. Dan jangan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Supaya nggak geser, saya injak aja kakinya. Itu pernah kejadian, ya jadi masalah. Enggak usah seperti itu gitu kan. Kalau Anda sudah coba untuk bisa merapatkan demikian dan dia tidak mau rapat, maka itu resiko dia pribadi. Anda cukup merapat, saf Anda diisi malaikat insya Allah, dan ini dihukumi sendirian sholatnya. Tidak dihukumi berjamaah. Walaupun hakikatnya terlihat berjamaah, tapi sesungguhnya dia tidak sedang berjamaah. Kasat matanya bergabung, tapi hakikatnya dia terpisah. Tapi ada kewajiban kita dalam konteks sangat ditekankan untuk mengingatkan dia. Dan ingat, dalam mengingatkan dia mesti lembut. Lembut. Kadang-kadang ini kelembutan kita pun kalau melawan setan yang keras itu tidak mudah. Ya, orangnya memang lembut tapi setannya keras, ini jadi masalah. Ya, misal biasanya kalau saling satu letting mengingatkan itu enggak mau terima. Satu letting sama-sama makmum, apapun gelarnya, mau profesor, mau dokter, mengingatkan sama-sama makmum, ini belum mau terima nih. Pak, mari kita luruskan, jangankan di ibu, apa kadang begitu. Kita rapatkan, Pak, supaya nanti lebih enak sholatnya. Nah, nanti setannya juga kan bisa kita tutup ya supaya lebih khusyuk lagi. Kamu siapa ngerti-ngertiin saya? Saya sudah lama di sini. Kamu kan baru kelihatan. Saya sudah 10 tahun di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun itu. Kadang-kadang begitu tuh. Ya, maka apa yang terjadi? Yang seperti ini, jangan Anda ke imam. Datang kepada imam. Sampaikan situasinya sebelum sholat. Maka sebelum sholat dimulai, beliau berjalan. Bukan aib, Nabi aja berjalan. Luruskan, dilihat oleh beliau. Kemudian satu-satu dilihat. Sampailah ke sini. Sampaikan, Pak, Masya Allah, yuk sebelum dimulai sholatnya, Bapak rapatkan dulu supaya rapi safnya. Ah, begini juga gak apa-apa kok, ribet amat, kiamat aja gak ribet, misalkan. Nah, kadang-kadang seperti itu, maka Anda sampaikan, boleh kalau mau terpisah, Bapak jadi imam aja, gak perlu merapatkan saf kalau imam, silahkan, mau kanan, mau kiri, bebas, saya yang di sini. Oh, kalau gitu, ada aja yang imam deh, saya yang jadi makmum. Nah, itu kan lebih enak gitu. Situasi yang enak aja, pelan-pelan belajar, terus kasih sign di kanan kiri dan sebagainya, pelan-pelan. Yang penting kita menyampaikan, bukan paksa orang. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Oke? Kecuali kalau ada kondisi darurat yang tidak dialami oleh laki-laki, hanya oleh perempuan. Misal dalam keadaan pasca melahirkan dan sebagainya gitu kan, kalau ukuran yang beda-beda dan seterusnya, maka itu bukan di luar wilayah kita untuk bisa kemudian memaksakan itu semua. Yang penting kita sudah berikhtiar dan itu yang dianggap sempurna. Yang kosong itu yang disempurnakan oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas segala perhatiannya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat kami antarkan untuk sementara waktu. Jika dalam paparan kami ada sesuatu yang benar, itu hakikatnya petunjuk dari Allah dan Rasulnya, silakan diamalkan. Tapi jika Anda temukan hal-hal yang keliru, sangat mudah bagi Anda untuk menyampaikan sehingga bisa saya koreksi. Dan dengan besar hati saya akan sampaikan, tinggalkan yang keliru, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, dan dengan itu insya Allah pribadi kita akan lebih mulia. Dan hindarkan segala perdebatan, perselisihan yang tidak produktif, yang hanya melahirkan perpecahan dan tidak pernah menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan.